Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'du faqala al mu'allif rahimallahu ta'ala faslun yustahabul qari, dianjurkan bagi orang yang hendak membaca Al-Qur'an di luar salat untuk menghadap kiblat. Dalilnya terdapat dalam sebuah hadis, khairul majalisi mastuqbila bihil kiblatu, sebaik-baik tempat duduk adalah yang menghadap kiblat. Hadis ini diriatkan oleh Tabrani dalam Mu'jam al-Awsat, dan hadis ini pernah dihasankan oleh Abu Ainain. Waqad kuntu ghafaltu an hadza, aku pernah tidak perhatian dengan hal ini, lalu aku hasankan sanadnya. Dan setelah itu beliau mengkaji ulang dan menyatakan sanadnya dhaif. Maka hadis ini semua jalur-jalurnya seluruhnya adalah wahiyatun, adalah sangat lemah. Hadis ini juga diriatkan oleh Al-Hakim dan yang lain dari Abu Hurairah, namun dengan bunyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna likulli syai'in sayyidan, segala sesuatu itu punya pimpinan dan pimpinannya tempat duduk adalah tempat duduk yang menghadap kiblat. Namun ringkasnya wa kulluha wahiyatun, semua riwayat hadis ini adalah lemah. Karena dasarnya adalah hadis yang dhaif, maka perkataan An-Nawawi dianjurkan untuk membaca Al-Quran di luar sholat untuk menghadap kiblat, itu satu hal yang tidak berdalil. Sehingga dalam baca Al-Quran boleh sambil menghadap kiblat, tidak ada keutamaan khusus, arah khusus menghadap kiblat bisa. Ya, kalau di tempat kita menghadap selatan atau menghadap utara, itu sama saja. Dan hendaknya duduk dengan penuh kekhusyuan, dengan tenang, wibawa, dan menundukkan kepala. Dan hendaklah duduknya seorang yang tidak membaca Al-Quran, hendaklah dia perbaiki adabnya dan ketundukannya sebagaimana dia duduk di depan seorang guru. Fahadha wal akmal, inilah yang paling ideal. Maka An-Nawawi mengatakan cara duduk yang paling ideal untuk orang yang tidak baca Quran adalah duduk yang penuh sopan santun, duduk yang penuh dengan adab, seperti duduknya seorang murid di depan gurunya. Kemudian seandainya orang yang seorang itu membaca Al-Quran sambil berdiri atau sambil tiduran atau tidur di atas tempat atau sambil tidur di tiduran di tempat tidurnya atau kondisi-kondisi atau posisi-posisi yang lain, hukumnya boleh baca Quran sambil terlentang, sambil miring. Hukumnya dibolehkan dan berpahala, walau ajrun, akan tetapi pahalanya tidak sesempurna pahala yang pertama, pahala orang yang duduk membaca Al-Quran dengan penuh ketenangan, dengan penuh penghormatan terhadap Al-Quran. Dalil kalau boleh membaca Al-Quran dalam sambil berdiri Dan posisi yang lain adalah firman Allah di surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan perbedaan malam dan siang, malam itu gelap, siang itu terang. Kadang malam itu pendek, kadang malam itu panjang. Bukan malam minggu maksudnya. Memang kadang malam itu 12 jam, kadang kurang atau kadang lebih. La ayatil li ulil albab, sungguh adalah ayat tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala li ulil albab, bagi orang-orang yang memiliki akal pikiran. Albab bentuk jamak dari lubun yang artinya adalah inti. Intinya buah, ya, ada buah, ada intinya, ada kulit, kemudian ada isinya, ada dagingnya, itulah intinya. Akal disebut lubun karena akal, pikiran adalah inti manusia. Maksudnya, akallah yang membedakan manusia dengan bukan manusia. Kalau orang itu tidak punya akal, manusia yang tidak punya akal, maka tidak ada bedanya dengan hewan. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'uda. Dan orang yang berakal yang paling sempurna akalnya adalah semua orang beriman. Oleh karena itu Allah katakan ulil albab adalah orang-orang yang mengingat Allah qiyaman sambil berdiri, wa qu'udan sambil duduk, wa 'ala junubihim dan sambil berbaring. Dan termasuk mengingat Allah adalah membaca Al-Qur'an. Maka Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang membaca Al-Qur'an dalam semua posisinya. Berdiri, duduk, dan berbaring. Allah puji orang yang mengingat Allah dalam semua keadaan semacam ini, dan termasuk mengingat Allah adalah membaca Al-Quran. Maka di sini An-Nawawi berdalil bolehnya membaca Al-Quran sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbareng dengan ayat yang menunjukkan bolehnya, menunjukkan bolehnya mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam sambil berdiri, sambil duduk dan sambil berbareng. Dalil yang lain, sahabat fi sahih, terdapat dalam kitab sahih yaitu Sahih Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat Aisyah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaqiu fi hijri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersandar di pangkuanku. Maksudnya tidur di pangkuan Aisyah. Wa ana haidun, dan ketika itu aku dalam kondisi haid. Fa yaqra'ul Qur'ana, lalu Nabi membaca Al-Qur'an dengan hafalannya. Diatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam satu riwayat, yaqra'ul Qur'ana wa ra'suhu fi hijri. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an dan kepalanya ada di pangkuanku. Maka hadis ini dalil bolehnya baca Al-Qur'an sambil tiduran. Nabi tidur, kepalanya di pangkuan Aisyah, kemudian membaca Al-Quran. Dan ini menunjukkan bahasanya, ketika seorang itu wanita itu dalam kondisi haid, maka haid, haidnya seorang perempuan itu tidak di seluruh badannya, tidak menyebar ke seluruh badan. Ya cuma di tempat keluar darahnya saja. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah yang suci yaitu Al-Qur'an di pangkuan Aisyah, padahal Aisyah dalam kondisi haid. Maka haidnya seorang perempuan itu tidak menjalar ke seluruh tubuhnya. Namun haidnya seorang perempuan itu ya hanya pada tempat keluar darahnya. Dan hadis ini di antara bentuk cara yang Nabi ajarkan untuk mewujudkan keakraban di antara suami istri. terkadang suami tiduran meletakkan kepala di atas pangkuan istrinya. Ini diantara bentuk keharmonisan rumah tangga yang Nabi ajarkan. Dari Abu Musa al-As'ari radhiyallahu anhu qaal inni aqra'ul Qur'ana, dia mengatakan sahabat Abu Musa al-As'ari, sini aku membaca Al-Qur'an fi salati, ketika aku sedang salat, wa aqra'u ala firasyi, dan aku membaca Al-Qur'an di atas tempat tidur. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan inilah aqra'u hizbi, sini aku membaca hizibku, yaitu maksudnya bacaan Al-Qur'an rutin, ya, rutinitas beliau yang beliau rutinkan. Wa ana mutaji'atun ala sariri, dan aku tiduran di atas tempat tidur. Kemudian pasal berikutnya, jika seorang yang tidak membaca Al-Quran arada syuru'a, ingin memulai membaca Al-Quran, maka adalah dia mengucapkan ta'awud, yaitu ucapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Demikianlah yang dikatakan oleh mayoritas ulama. Mayoritas ulama mengatakan bahwasanya ta'awud itu letaknya sebelum membaca Al-Qur'an. Dan perlu diketahui sebagian ulama salaf punya pendapat ta'awud itu dibaca setelah selesai membaca Al-Qur'an. Maka Al-Quran tidak, menurut sebagian salaf, tidak bacaan penutup Al-Quran itu malah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau ada orang nutup baca Al-Quran dengan demikian, itu malah ada salafnya, daripada menutup baca Al-Quran dengan sadaqallahul azim, dengan bacaan yang disebut dengan tasdiq. Bacaan shadaqal azim itu disebut tasdiq. Ini tidak ada salafnya. Ini kalau malah ditutup dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, malah mending. Ya. Malah mending dalam artian ada salafnya. Berbeda kalau bacaan penutup Al-Quran dengan tasdiq, ya, shadaqal azim, ini tidak ada salafnya. Tidak ada ulama salaf yang mengajarkan demikian dan berpendapat demikian. Berbeda dengan seandainya ditutup bacaan Al-Quran ditutup dengan ta'awud. Alasan sebagian ulama salaf yang berpendapat demikian karena firman Allah, fa'idha qara'tal Qur'ana, maka jika engkau telah membaca Al-Quran, di sini menggunakan kata kerja lampau, jika engkau telah membaca Al-Quran, berarti telah selesai. Fasta'id billahi minasyaitonirrajim, maka mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk. Surat An-Nahl 98. Akan tapi makna ayat menurut jumhur ulama, yang dimaksud dengan jika engkau telah membaca Al-Quran adalah jika engkau telah ingin. Jadi telahnya untuk ingin, bukan untuk membaca. Jika engkau telah ingin membaca Al-Quran, fasta'id, maka mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semisal dengan ayat ini adalah masalah perintah wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati farsilu. Jika kalian kuntum telah berdiri ila sholati menuju sholat, farsilu dan seterusnya, maka berwudulah. Kata para ulama, makna ayat jika kalian telah ingin berdiri, telah ada keinginan untuk berdiri mengerjakan sholat, berwudulah. Oleh karena itu yang benar adalah pendapat jumhurul fukaha, mayoritas ulama yang mengatakan ta'awud letaknya sebelum membaca Al-Quran. Tsumma sifatu ta'awud adalah, sedangkan bacaan ta'awud adalah sebagaimana yang telah kami sebutkan, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atau sebelumnya, dan dalil kalau yang kuat adalah pendapat mayoritas ulama, ta'awud itu sebelum baca Al-Quran adalah praktek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dalam sholat, terdapat riwayat tentang sholat malam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum baca Al-Fatihah, beliau mengucapkan ta'awud. Maka ta'awud beliau sebelum membaca Al-Quran. Adapun bacaan ta'awud adalah sebagaimana yang telah kami sebutkan, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan ar-rajim. Ar-rajim di sini bimakna maf'ul. Ya, sehingga ar-rajim maknanya adalah marjum. Ya, maka aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan yang dirajam. Ya, yang dimaksud dengan dirajam di sini, dilaknat, dikutuk, dan semisal itu. Akan tapi sejumlah ulama salaf mengatakan bacaan ta'awud adalah a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui dari godaan setan yang terkutuk. Saya katakan bacaan ini bukan hanya pendapat sebagian salaf atau sejumlah ulama salaf, bahkan itu warid dari Nabi. Ada dalilnya dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana bisa kita lihat, kita baca di Sifat Salatin Nabi karya Al-Albani. Di sana disampaikan bahasanya bacaan a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim itu warid dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu datang atau berasal, ada dasarnya dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya sekedar pendapat dan amaliyah jama'atu minas salaf. Kata Nawawi, tidak mengapa kalau bacaan ta'awudnya semacam ini, a'udzu billahi samil alim. Akan tetapi al-ikhtiar yang terpilih, yang lebih afdal adalah yang pertama, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian An-Nawawi mengatakan, kemudian membaca ta'awud hukumnya dianjurkan dan tidak wajib. Dan demikianlah pendapat jumhurul fuqaha. Bacaan ta'awud sebelum baca Al-Quran itu mustahab, dianjurkan dan tidak wajib. Jadi pendapat jumhurul ulama, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir di tafsirnya. Tafsir surat Al-Fatihah. Dikatakan ini adalah pendapat jumhurul ulama, mayoritas ulama. Sedangkan Zahiriyah berpendapat ta'awud itu hukumnya wajib. Alasannya fasta'id billah minasyaitonir rajim di surat An-Nahl 98. Ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan jumhur ulama mengatakan terdapat dalil yang memalingkan perintah di sini dari perintah wajib kepada anjuran. Dalilnya adalah hadis yang menceritakan tentang turunnya surat Al-Kautsar. Ketika turun, setelah turun surat Al-Kautsar, Nabi sebelumnya, Nabi dalam keadaan seperti orang pingsan. Setelah itu Nabi bangun, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabat, baru saja Jibril memberikan wahyu, menyampaikan wahyu kepadaku, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar innasyaniaka huwal abtar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Kautsar di depan para sahabat tanpa ta'awud. Tanpa ta'awud Nabi langsung membaca basmalah tanpa ta'awud. Ini dalil yang digunakan oleh jumhurul fuqaha untuk mengatakan bahasanya ta'awud, ucapan bacaan perlindungan sebelum baca Al-Quran, hukumnya dianjurkan dan tidak wajib. Dan berdasarkan penjelasan tersebut, maka yang kuat adalah pendapat jumhurul ulama, jumhurul fuqaha, mayoritas ulama yang mengatakan ta'awud hukumnya dianjurkan dan tidak wajib karena kuatnya, karena lebih kuat dalilnya dibandingkan dalilnya zahiriyah. Dan bacaan ta'awud ini dianjurkan untuk semua orang yang membaca Al-Quran, baik membaca Al-Quran di dalam sholat ataupun di luar sholat. Maka dianjurkan untuk membaca ta'awud sebelum membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Cuma terdapat khilaf, perbedaan pendapat di antara para ulama. Ta'awud dalam sholat itu pada rakaat pertama. Rakaat pertama saja. Ataukah di semua rakaat? Rakaat kedua juga ta'awud lagi. Ketiga ta'awud lagi. Ini ada khilaf di antara ulama. Nah, apa pendapatnya An-Nawawi dalam masalah ini? Ta'awud dalam sholat. Beliau mengatakan dianjurkan untuk membaca ta'awud di dalam sholat fi kulli rakaatin. Dalam semua rakaat. Rakaat pertama mau Al-Fatihah ta'awud dulu. Rakaat kedua mau Al-Fatihah ta'awud dulu. Rakaat ketiga mau Al-Fatihah ta'awud dulu. Rakaat keempat mau Al-Fatihah ta'awud dulu. Ini pendapat yang dipilih oleh An-Nawawi. Al-Sahih demikianlah pendapat yang paling kuat di antara wajah, dua wajah inda ashabina yang dimiliki oleh para ulama-ulama bermadzhab Syafi'i. Maka Imam Syafi'i tidak punya pendapat dalam masalah ini. Sehingga masalah ini dibahas oleh ulama-ulama Syafi'i, madzhab Syafi'i. Dan ulama madzhab Syafi'i punya dua pendapat. Ada yang mengatakan dianjurkan setiap rakaat. Dan ada yang mengatakan dianjurkan cuma rakaat pertama saja. Atau wajah yang kedua. Wa alal wajah sani, wajah yang kedua dalam madhabnya Imam Syafi'i, dalam madhab Syafi'i, dianjurkan untuk rakaat pertama saja. Akan tetapi jika orang itu meninggalkan ta'awud di rakaat pertama, maka hendaklah dia membaca ta'awud di rakaat kedua. Karena lupa rakaat pertama, belum baca ta'awud, maka di rakaat kedua dianjurkan untuk membaca ta'awud. Itu dua pendapat yang ada dalam madhab Syafi'i. Dan yang dikuatkan oleh An-Nawawi, ta'awud itu ada pada semua rakaat. Dan yang menjadi sebab perselisihan di para ahli fikih dalam masalahnya adalah bacaan Al-Quran dalam sholat itu tiap rakaat berdiri sendiri ataukah sebuah satu kesatuan? Apakah rakaat kedua, bacaan rakaat kedua itu bagian dari rakaat pertama, ataukah bacaan Al-Fatihah dan surat di rakaat kedua itu adalah bacaan baru? Ini sebab perselisihannya. Sebagai ulama berpendapat bahwasanya bacaan Al-Quran dalam sholat itu satu kesatuan. Jadi bacaan Al-Quran Al-Fatihah di rakaat kedua itu adalah sambungan dari rakaat pertama. Sehingga ta'awudnya cukup sekali di rakaat pertama. Namun ulama lain berpendapat bahwasanya sendiri-sendiri bacaan Al-Fatihah di rakaat kedua itu bacaan Al-Quran yang baru. Sedangkan Allah katakan faidha qara'tal Quran fasta'id billah. Ya, jika kamu mau membaca Al-Quran maka mintalah perlindungan. Sedangkan ini adalah membaca Al-Quran yang baru, maka di sini ada ta'awud baru. Ini letak perselisihan ulama dalam masalah ini. Dan tadi telah disampaikan oleh An-Nawawi, pendapat yang kuat adalah ta'awud di semua rakaat. Dan di antara ulama mu'asirin, ulama sekarang yang memilih pendapat ini, yaitu ta'awud itu di semua rakaat, adalah Al-Albani rahimahullah ta'ala di sifat salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wistahabu at-ta'awudu, dan dianjurkan untuk membaca ta'awud dalam takbir pertama dari sholat jenazah, ya, menurut pendapat yang paling kuat dari dua wajah dalam madhab Syafi'i. Ya, menurut pendapat yang paling kuat dari dua pendapat yang ada di antara para ulama madhab Syafi'i. Dan perlu diketahui dalam salat jenazah tidak ada doa iftitah. Maka begitu takbir yang pertama, maka baca ta'awud, lalu baca surat Al-Fatihah. Dan sebagian ulama menganjurkan semacam Al-Albani, setelah Al-Fatihah masih dalam takbir yang pertama membaca surat. Kemudian setelah itu takbir yang kedua baca selawat. Dalam salat jenazah, di akhir kitab ada penjelasan tentang apa makna jenazah. Jenazah boleh dibaca jimnya di kasrah, jinazah. Boleh jimnya di fathah, janazah. Diambil dari kata-kata janazah, maknanya satara. Maknanya menutupi. Maka orang yang sudah meninggal dunia itu disebut jenazah. Ketika dia sudah diletakkan, kemudian ya, tubuhnya ditutupi kain panjang, menutup badannya, nah itu jenazah. Sudah tertutupi. Kemudian fasal berikutnya, An-Nawi mengatakan, An-Nawi rahimahullah ta'ala mengatakan, wayambari dan sepatutnya, agar seorang itu rutin untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim di awal semua surat, kecuali surat Bara'ah, yaitu surat Taubah. Alasannya, karena mayoritas ulama berpendapat bahasanya Bismillahirrahmanirrahim dalam semua surat, yang ada dalam semua surat adalah ayat Al-Quran. Alasan jumhur ulama, mayoritas ulama, karena Bismillahirrahmanirrahim itu tercatat dalam mushaf yang disepakati oleh para sahabat. Dan Bismillahirrahmanirrahim telah tercatat di awal semua surat selain surat At-Taubah. Maka dianjurkan untuk membaca, ya, maka dianjurkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya, ketika orang itu membaca awal surat. Dan tidak dianjurkan untuk membaca basmalah ketika orang itu memulai baca Qur'annya di tengah-tengah surat. Demikian pendapat jumhurul fuqaha. Ya, mayoritas ulama berpendapat menjelaskan, kalau baca Qur'an, kita baca Qur'an awal surat, baca Al-Fatihah, baca basmalah. Jadi kalau kita tiba-tiba di tengah-tengah surat Al-Baqarah juz 2 misalnya, maka ta'awud kemudian langsung baca ayat tanpa baca basmalah dirinci. Jadi apakah dianjurkan baca basmalah ketika baca Al-Qur'an dirinci? Baca Qur'annya di sebelah mana? Kalau kita baca Qur'annya di awal surat, bacalah basmalah. Jadi kalau kita baca Qur'annya dimulai dari tengah-tengah surat, tidak perlu baca basmalah. Ta'awud langsung baca ayat. Dan ini pendapat jumhurul ulama. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin di Majalis Syahri Ramadan. Nah, An-Nawawi mengatakan hendaknya rutin untuk membaca, biasakan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika baca membaca Al-Quran fi awali kulli suratin, di awal semua surat. Maka mafhum dari perkataan An-Nawawi, ya, maka jika bacanya tidak di awal surat, ya, maka ya, tidak ada yang beri, tidak ada keanjuran untuk membaca basmalah. Nah, alasan An-Nawawi tentang alasan yang beliau sampaikan, karena pendapat mayoritas ulama, Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat untuk semua surat. Tentang Bismillahirrahmanirrahim, ya, maka Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari Al-Quran di surat An-Naml bil-Ijma'. Adalah bagian dari Al-Quran di surat An-Naml bil-Ijma', yaitu suratnya Sulaiman kepada Bilqis. innahu min Sulaiman, sesungguhnya ini ada surat dari Sulaiman, dan Sulaiman innahu bismillahirrahmanirrahim. Maka bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari Al-Qur'an, yaitu tepatnya surat An-Naml dengan sepakat ulama. Adapun bismillahirrahmanirrahim selain di surat An-Naml, di tengah-tengah surat An-Naml, maka diperselisihkan ulama. Ada 3 pendapat ulama dalam masalah ini. Pendapat yang pertama tadi disampaikan oleh An-Nawawi, bahasanya bismillahirrahmanirrahim adalah ayat untuk semua surat. Maka itu adalah ayat pertama di semua surat. Surat Al-Baqarah ayat pertamanya bismillahirrahmanirrahim, surat Ali Imran ayat pertamanya bismillahirrahmanirrahim, surat An-Nisa ayat pertamanya adalah bismillahirrahmanirrahim, dan seterusnya. Pendapat yang kedua, bismillahirrahmanirrahim adalah ayat dari Al-Quran, namun bukan bagian dari surat manapun. Bukan bagian dari surat Al-Fatihah, dan bukan pula bagian dari surat yang lainnya. Kalau pendapat yang pertama tadi yang dikatakan oleh Nawawi, pendapat aktsar ulama, bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari Al-Quran dan bagian dari semua surat dalam Al-Quran. Maka dia adalah ayat pertama di surat Al-Fatihah, ayat pertama di surat Al-Baqarah, ayat pertama di surat Ali Imran, ayat pertama di surat An-Nisa, dan seterusnya. Ya, kecuali At-Taubah yang tidak ada basmalahnya. Pendapat kedua mengatakan, bismillahirrahmanirrahim adalah satu ayat dari Al-Quran, namun bukan bagian dari surat manapun. Dia adalah ayat berdiri sendiri yang Allah turunkan untuk menjadi tanda pemisah antara satu surat dengan surat yang lain. Maka dia bukan bagian dari surat Al-Fatihah, bukan bagian dari surat Al-Baqarah, bukan bagian dari surat Ali Imran, bukan bagian dari surat An-Nisa, dan seterusnya. Namun dia termasuk dalam hitungan surat dalam termasuk hitungan ayat dalam Al-Quran. Jadi kalau mau menghitung ayat, menurut pendapat yang kedua ini, maka semua bismillah di setiap surat itu dihitung sendiri, masuk dalam hitungan, menambah hitungan jumlah ayat dalam Al-Quran. Kemudian pendapat yang ketiga, bismillahirrahmanirrahim adalah ayat untuk surat Al-Fatihah dan bukan ayat, adalah bagian dari surat Al-Fatihah dan bukan adalah ayat dan bagian dari surat Al-Fatihah, namun bukan bagian dari surat yang lainnya. Kalau surat yang lainnya itu cuma sebagai tanda kalau ini surat baru, namun bukan ayat di situ. Nah, alasan An-Nawawi kenapa hendaknya membaca bismillah ketika di awal semua surat, dia mengambil pendapat jumhurul fuqaha yang mengatakan bahasanya mayoritas ulama berpendapat bahasanya bismillahirrahmanirrahim adalah ayat untuk semua surat. Ayat untuk semua surat. Alasannya, alasan jumhur ulama, karena itulah yang tercatat di mushaf para sahabat, yang disepakati oleh para sahabat di zaman Utsman. Kemudian berikutnya, namun ada beberapa kalimat yang saya kurang faham maksudnya. Fa in qara'aha kana muthbitan qira'atal khatmah au qira'atas au surati, maka jika orang itu membaca bismillahirrahmanirrahim, maka dia menetapkan bacaan sampai khatam, atau menyelesaikan bacaan satu surat sampai selesai. Berdasarkan pendapat ulama yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim adalah ayat untuk semua surat, maka kalau orang itu membacanya berarti dia membaca surat sampai selesai. Kalau tidak membacanya berarti kurang satu ayat menurut mayoritas ulama. Maka jika di semua surat dia membaca Al-Fatihah, dia membaca basmalah, maka orang ini telah membaca Quran sampai khatam. Tapi kalau dia itu membaca, ketika membaca Quran, kalau pas ketemu surat baru, basmalahnya tidak dibaca, maka khatamnya masih kurang. Maka khatamnya masih kurang. Karena misalnya di An-Nisa dia tidak baca bismillah. Menurut mayoritas ulama, khatamnya belum khatam. Khatamnya belum khatam. Karena di Al-Ma'idah dia tidak baca basmalah. Untuk di surah Al-A'raf tidak baca basmalah. Berarti belum khatam kan? Belum selesai semua. Menurut aksar ulama. Wa idza aqala bil basmalah, jika dia tinggalkan basmalah, maka dia meninggalkan sebagian Al-Quran menurut mayoritas ulama. Tapi belum khatam. Kalau satu surat, ya belum selesai satu surat. Menurut mayoritas ulama yang mengatakan, basmalah adalah ayat untuk semua surat. Ini kalimat berikutnya. Agak kurang faham. Fa in kanat al-qira'atu fi wadhifatin 'alayha. Ju'ila kal asba' wal ajza' allati 'alayha awqafun wa arzaqun kanal al-i'tina'u bil basmalati ashad. Jika bacaan Al-Qur'annya tersebut adalah wadhifah, adalah wirid, wiridnya mungkin maknanya adalah dia punya wirid untuk baca surat tabarok setiap malam misalnya sebagaimana anjuran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ju'ila kal asba', maka hendaklah dia jadikan kal asba'. Sebagaimanakah sab'un wa ajza, dan sebagaimana juz'un, ya, di pinggir-pinggir mushaf itu ada pembagian, misalnya ini juz berapa, nanti dalam satu juz itu nanti dibagi, dalam satu juz dibagi ada rubuk, ya, ada rubuk, ada ya, kemudian ain, rokaah. Ada juga seba'un, sepertujuh juz. Ada rubu'un, seperempat juz. Maka hendaklah dia jadikan sebagaimana sepertujuh atau sebagaimana juz. Alati alaiha awqaf, yang ada padanya tanda waqaf. Wa arzak, wallah alam apa makna arzak di sini. Karena al-i'tina bil basmalah asyad, maka hendaklah perhatian dengan basmalah itu lebih-lebih lagi. Liyastahiqqa ma ya'khudhuhu yaqinan, supaya dia berhak terhadap apa yang diambil secara yakin. Maka seandainya dia akhalla bihi, dia tinggalkan hal itu, ya, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan satupun waqaf. Menurut ulama yang mengatakan basmalah adalah bagian dari semua awal semua surat. Ini kalimat-kalimat ini saya wallah alam apa makna maknanya. Wa hadhi taqiqatun nafisah, ini adalah penjelasan yang detail yang sangat berharga. Ya ta'akat i'tina'u biha wa isya'atuha, yang sangat-sangat ditekankan untuk diperhatikan dan disebar luaskan. Kemudian An-Nawawi rahimahullah taala mengatakan, jika seorang itu telah memulai membaca Al-Qur'an, maka hendaklah dia membacanya dengan penuh kekhusyuan dan tadabur, merenungi apa yang dia baca. Dan dalil anjuran untuk tadabur ketika membaca Al-Quran itu terlalu banyak untuk dihitung, dan terlalu terkenal, dan terlalu nampak untuk disebutkan. Karena wal maksud wal matlub, karena tadabur merenungi makna ayat Al-Quran, makna ayat yang dibaca adalah maksud dari membaca Al-Quran dan yang dituntut ketika kita membaca ayat Al-Quran. Dan dengannya maka dada akan terasa lapang dan hati akan bersinar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yatadabbarun Al-Quran. Allah mencela orang yang membaca Al-Quran namun tidak merenunginya, merenungi isi dan kandungan maknanya. Dengan Allah katakan, apakah mereka tidak mau merenungi Al-Quran? Ya, kalimat semacam ini ada di dua ayat dalam Al-Quran. Ada di surat An-Nisa, cuma beda terusnya. Kalau di surat An-Nisa, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi khairillahi lawajatu fihi ikhtilafan katsiran, seandainya itu bukan dari Allah, tentu di sana akan terdapat perselisihan yang banyak. Demikian juga afala yatadabbaruna al-Qur'an itu ada di surat Muhammad ayat 24. Namun lanjutannya am ala qulubin aqfaluha, ataukah hati-hati mereka itu tergembok, terkunci, mati. Demikian juga Allah menyatakan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liudabbiru ayati. Di surat ayat 29 Allah katakan Al-Qur'an adalah sebuah kitab yang kami turunkan padamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah kitab yang penuh dengan kebaikan. Di antara kebaikan Al-Qur'an adalah siapa saja membacanya satu huruf dapat satu pahala yang dilipat gandakan 10 kali lipat. Demikian juga di antara keberkahan Al-Qur'an adalah ketenangan hati yang didapatkan oleh orang yang membaca Al-Qur'an dan manfaat-manfaat yang lainnya. Lihat ada baru ayatnya supaya mereka merenungi ayat-ayatnya. Dan hadis-hadis tentang masalah merenungi ayat Al-Qur'an ketika kita membaca Al-Qur'an sangat banyak. Demikian juga perkataan para salaf tentang hal ini juga terkenal. Waqad bata jama'atun, dan sejumlah ulama salaf itu semalaman hanya membaca satu ayat karena mereka merenunginya dan mengulang-ulanginya. Mereka baca sampai pagi. Waqad sa'iqa, dan bahkan ada yang pingsan, sejumlah ulama salaf pingsan ketika membaca ayat Al-Qur'an. Bahkan sejumlah ulama salaf ada yang mati pada saat baca ayat Al-Qur'an. Maka baca ayat Al-Qur'an jadi sebab, salah satu sebab kematian. Kami dapatkan riwayat dari Bahzin bin Hakim, bahasanya Zurarah bin Aufa, seorang tabi'in yang mulia radhiyallahu anhu. Zurarah ini jadi imam dalam salat subuh. Maka dia membaca ayat, ketika sampai kepada ayat yang bunyinya fa'idha nukira finnakur fadhalika yaumun asir, maka jika trompet telah dibunyikan, maka itulah pada hari itu, itu adalah hari yang sangat-sangat sulit. Begitu membaca ayat ini fa'idha nukira finnakur khara mayitan, beliau tersungkur dan sudah dijumpai, sudah hilang nyawanya. Kata Bahzun, maka aku di antara orang yang memikul jenazahnya ke pemakaman. Demikian juga ada Ahmad bin Abi Hawari. Ya, Zurarah bacanya, sebagaimana kata An-Nawawi. Zurarah dengan za-nya di dhamma. Hawari, bi fatil ha, wa kasira, Hawari. Nah, Ahmad bin Abi Hawari radhiyallahu anhu, dia adalah bunga harumnya negeri Syam. Sebagaimana dikatakan oleh Abul Qasim Al-Junaid rahimahullah, Al-Junaid mengatakan, "Idza quri'a indahul Qur'an yusihu." Jika ada orang yang baca Al-Qur'an di dekatnya, maka dia akan berteriak kemudian pingsan. Berkata Ibnu Abi Dawud dan Al-Qasim bin Usman Al-Ju'ai rahimahullah, mengingkari keadaan Ahmad bin Abu Hawari yang pingsan ketika ada orang baca Quran. Dan Al-Ju'ai adalah seorang yang istimewa dan beliau adalah pakar hadis negeri Syam. Wa taqaddama fil fadli, dan dalam masalah keistimewaan, Al-Ju'ai ini lebih istimewa, lebih utama, lebih mulia dibandingkan daripada Ahmad bin Abi Hawari. Qal Ibn Abi Daud mengatakan demikian juga hal ini, yaitu pingsan pada saat mendengar bacaan Al-Quran adalah sebuah keadaan yang diingkari oleh Abul Jauza, Qais bin Haknya di Fatkah. Ya. Habtar dan yang lainnya. Abul Jauza itu nama aslinya Aus bin Abdullah. Ya, kalau Abul Jauza di di internet enggak tahu nama aslinya siapa. Kalau Abu Jauza di masa salaf namanya aslinya adalah Aus bin Abdullah. Dan Qais bin Habtar dan yang lainnya. Maka ada khilaf tentang apa hukum pingsan ketika baca Al-Quran. Ini satu hal yang terpuji ataukah satu hal yang tercela. Jadi An-Nawawi menyebutkan ada sebagian tabi'in yang mengalaminya, bahkan mati karenanya. Dan ada sebagian ulama yang mencelanya. Pendapat yang dibelah Allah An-Nawawi kultu. Aku katakan pendapat yang benar, jika ada orang yang pingsan ketika mendengar atau ketika membaca ayat Al-Quran, maka tidak boleh diingkari. Kecuali untuk orang yang mengakui bahasanya, dia melakukan hal tersebut, tasannu'an pura-pura. Pura-pura pingsan, lemes kayaknya. Padahal isinya enggak. Biar kemudian dilihat sebagai orang yang hebat, orang yang sangat tersentuh dengan ayat Al-Quran. Maka An-Nawawi berpendapat ini tidak diingkari, bukan perbuatan yang tercela, bukan perbuatan yang mungkar, kecuali untuk orang yang melakukannya tasannu'an. Untuk orang yang diketahui dia itu orang yang pura-pura. Nah, itu yang dicela. Kemudian An-Nawawi mengatakan, berkata Said Al-Jalil, ya, seorang pemimpin yang sangat mulia, dzal mawahib wal ma'arib, seorang yang mendapatkan banyak anugerah dari Allah dan seorang yang memiliki banyak pengetahuan tentang Allah yang bernama Ibrahim Al-Khawas. Radul Anhu beliau mengatakan yang terkenal di tempat kita Dawa'ul Qalbi Khumsatul Asya. Tombone ati ono limong perkara. Ini perkataan Ibrahim Al-Khawas. Ya, obat penyakit hati itu ada lima hal. Ini aslinya perkataan Ibrahim Al-Khawas. Dia mengatakan qira'atul Qur'an bitadabbur wa khala'ul batni wa qiyamul laili wa tadau'u inda sahari wa mujalasatus salihin. Ya, maka obat hati ada lima, kata Ibrahim Al-Khawas, membaca Al-Quran dengan merenungi maknanya, mengosongkan perut dengan puasa, ya, qiyamul lail, salat malam, kemudian tadarru', merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala fi sahari, di waktu sahur. Ya, maka waktu sahur adalah waktu merendahkan diri dan berdoa kepada Allah dan bukan waktu tidur. Wa mujalasatus salihin, dan duduk dan bersahabat, ya, dengan orang-orang yang saleh. Kita katakan, akan tetapi yang beliau lima hal yang beliau sampaikan ini bukan ini adalah sebagian dari obat hati. Obat hati lebih dari itu, lebih dari lima. Ada zikrul maut, mengingat kematian. Kemudian atau hal-hal yang lain yang bisa kita katakan sebagai juga obat hati. Nah, berkaitan dengan pembahasan yang tadi disampaikan oleh An-Nawawi, apa hukum orang yang pingsan pada saat membaca Al-Quran, dan perlu diketahui bahasanya pingsan karena membaca Al-Quran atau karena mendengar Al-Quran itu tidak pernah dialami oleh satupun sahabat. Kejadian pingsan karena membaca Al-Quran atau mendengar Al-Quran itu baru muncul di masa tabi'in. Tidak ada di masa salaf, di masa sahabat, sebagaimana kata Syekhul Islam Taimiyah di Majmu' Fatawa jilid yang ke-11. Dan tentang masalah ini, Syekhul Islam Taimiyah tentang masalah status pingsan ketika membaca Al-Quran itu tercela ataukah tidak, Syekhul Islam Taimiyah punya penjelasan yang bagus. Beliau mengatakan bahasanya sikap manusia berkaitan dengan masalah mendengar atau membaca Al-Quran itu ada tiga tingkatan. Ini ada maratib salas, ada tiga tingkatan berkaitan dengan masalah sikap manusia dalam membaca Al-Quran dan mendengarkan Al-Quran. Tingkatan yang pertama adalah keadaan orang yang zalim terhadap dirinya. Itulah orang yang keras hati. yang tidak lembut hatinya ketika mendengar Al-Quran dan ketika mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang Islam, umat Muhammad yang semacam ini, ha'ula fihim syabahun bil Yahud. Mereka adalah orang-orang yang statusnya adalah punya keserupaan dengan orang Yahudi. Yang Allah katakan, ثُمَّ قُسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَكَ الْهِجَارَةُ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً. Kemudian kalian orang-orang Yahudi keras hati kalian setelah hal itu, maka hati kalian sebagaimana batu, atau bahkan lebih keras daripada batu. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, wala yakunu kal ladzina utul kitab min qablu fatala 'alil amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Kemudian keraslah hati mereka, yaitu orang-orang Yahudi. Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua, tingkatan yang lebih tinggi, tingkatan yang lebih baik daripada tingkatan yang pertama adalah keadaan seorang mukmin yang bertakwa, yang namun pada dirinya dha'fun, terdapat kelemahan untuk memikul, untuk menanggung sesuatu yang masuk ke dalam hatinya. Inilah keadaan orang yang pingsan, boleh jadi sampai mati, atau cuma sekedar pingsan namun tidak sampai mati ketika membaca Al-Quran dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini terjadi, ada orang pingsan pada saat membaca Al-Quran atau pada saat mendengar Al-Quran dan pada saat berzikir, itu disebabkan karena kuwatul warid, sesuatu yang masuk ke dalam hatinya demikian kuat, wadha'ful qalbi, sedangkan hatinya itu lemah untuk menahannya, untuk memikulnya. Contoh yang lain, orang itu bisa pingsan gara-gara dia orang yang memiliki hati yang lemah, dan yang sesuatu yang masuk ke dalam hatinya itu sangat kuat. Contoh yang lain, kata Syekhul Islam, dan terkadang ini dijumpai dalam orang yang sangat gembira. Ada orang sangat gembira, akhirnya pingsan. Sudah pernah lihat? Sangat gembira, pingsan. Karena kegembiraan yang masuk dalam hatinya itu sangat-sangat besar, sedangkan dia adalah seorang yang berhati lemah, pingsan jadinya. Atau orang yang sangat ketakutan, takut pingsan. Ketakutan itu yang masuk ke dalam hatinya demikian kuat, dan dia adalah seorang yang statusnya dha'ful qalbi, dha'iful qalbi, akhirnya pingsan. Atau orang yang sangat sedih. Nah, ini banyak kan ini ya. Sedih, anak-anaknya meninggal, dapat kabar, mendapat musibah. Maka kesedihan itu sangat kuat masuk dalam hatinya, dan hatinya adalah dha'if, lemah, akhirnya pingsan. Atau orang yang menyukai perkara-perkara dunia tertentu. Maka perkara-perkara dunia tersebut yang boleh jadi membuat dia gembira atau dia membuat sedih, itu boleh jadi membunuhnya. Ya, boleh jadi membunuhnya atau minimal membuatnya sakit. Ya, kalau tidak menghilangkan akalnya. Nah, karena dia cinta dengan satu harta dunia tertentu, dia punya kendaraan kesayangan, tiba-tiba hilang, diambil orang. Maka dia tidak bisa menerima kenyataan ini, kata orang. Akhirnya stres dan jadi orang gila. Demikian juga, wamin ubadiswar. Demikian juga, ya, pemuja gambar. Nah, pemuja gambar. Siapa itu pemuja gambar? Ya, kalau kita baca bukunya Syekhul Islam Taimiyah, demikian juga Ibnul Qayyim, sering ada dijumpai istilah ubadiswar, pemuja gambar. Ya, itu orang yang jatuh cinta berat. Orang yang orang yang terkena al-aisku, ya, penyakit kasmaran. Itu kalau dalam bahasanya Syekhul Islam Taimiyah, demikian juga Ibnul Qayyim, disebut dengan ubadiswar. Penyembah gambar. Penyembah gambar itu artinya orang kasmaran. Karena orang kasmaran itu penyembah gambar, kata Syekhul Islam Taimiyah dan juga Ibnul Qayyim. Penyembah gambar. Kemana-mana gambarnya dia itu enggak hilang. Makan ada gambarnya, ketika sedang tidur di tempat tidur, ketemu juga gambar orang itu. Ketika ini keluar rumah ada gambar itu. Boleh jadi ketika di WC pun ya juga ketemu gambar orang itu. Di mana-mana duduk ya ada gambar itu. Ubat duswar. Dia bayang-bayangkan orang tersebut di mana, di semua tempat. Apapun dia beraktivitas, maka terlintas dalam benaknya, ada di depan mukanya bayangan seseorang. Nah, itulah orang yang kasmaran. Maka orang yang kasmaran itu oleh Syekhul Islam temanya disebut obat duswar, pemuja gambar. Nah, pemuja gambar bayangan. Demikian juga obat duswar. Ada orang yang sakit gara-gara menjadi obat duswar. Karena kasmaran jatuh sakit. Atau bahkan kata Syekhul Islam, karena kasmaran ada orang itu mati. Dan ada orang kasmaran, karena kasmaran akhirnya gila. Nah, ternyata yang dicintai, diambil orang. Gila terusan. Demikian juga dalam orang yang lainnya, maka ini semua tidak terjadi kecuali, ya, sampai gila, sampai sakit, itu adalah karena demikian kuatnya sesuatu yang masuk ke dalam hati, dan hatinya adalah hati yang lemah. Sebagaimana orang yang masuk ke dalam badannya, satu hal, satu gangguan, yang menyebabkan sakit atau kemudian menyebabkan mati. Ya, maka itu kemungkinan yang pertama. Orang itu pingsan ketika membaca Al-Quran atau mendengar Al-Quran, boleh jadi karena dia adalah orang yang hatinya lemah, dan sesuatu yang masuk ke dalam hatinya, itu bacaan Al-Quran tadi, demikian kuat, akhirnya pingsan. Kemungkinan yang kedua, ukana ahaduhum maghluban ala dhalika. Itu ada di luar kontrolnya. Di luar kontrolnya, tiba-tiba pingsan gitu aja. Kemudian Syekhul Islam mengatakan, maka jika ada orang yang mengalami semacam ini, dan dia tidak melakukan kecerobohan, tidak pula melampaui batas, maka dia tidak berdosa dalam hal yang menimpanya, dan tidak ada alasan untuk meragukannya. Sebagaimana orang yang mendengarkan Al-Quran dengan cara yang benar, dan dia tidak ceroboh dengan meninggalkan sesuatu yang menjadi kewajibannya. Ya, maka hukumnya, kata Syekhul Islam, itu tidak dosa. Ya, kemudian tingkatan yang ketiga, ini adalah tingkatan, adalah keadaan yang ini lebih tinggi, lebih baik, adalah keadaan para sahabat. Tidak ada satupun sahabat yang pingsan pada saat baca Al-Quran, atau pada saat berzikir, hilang kesadaran, pada saat baca Quran, pada saat berzikir, atau pada saat mendengar bacaan Al-Quran. Ya, Syekhul Islam berkaitan dengan masalah ini, Syekhul Islam mengatakan, walam yakun fi sahabatu man hadha haluhu. Dan tidak ada satupun di antara sahabat yang semacam ini keadaannya. Pingsan ketika membaca Al-Quran, hilang kesadaran pada saat berzikir dan baca Al-Quran. Nah, maka pada saat muncul keadaan semacam ini, adanya orang-orang yang pingsan karena baca Al-Quran, maka sejumlah sahabat, di sini dikatakan oleh Syekhul Islam, sejumlah sahabat dan tabi'in mengingkari hal ini. Sahabat yang mengingkari hal ini, yaitu adanya orang pingsan ketika berzikir dan baca Al-Quran, adalah Asma binti Abi Bakar. Demikian juga anaknya Abdullah bin Zubair. Sedangkan tabi'in yang mengingkari hal ini, Muhammad bin Sirin dan semacamnya. Ada dua alasan yang dimiliki oleh ulama yang mengingkari hal ini. Pingsan pada saat baca Quran dan berzikir. Yang pertama, ada yang beralasan karena ini dinilai adalah perbuatan memaksakan diri dan pura-pura. Sebagaimana perkataan Muhammad bin Sirin, beliau mengatakan, ya, pembeda antara kita dengan mereka, yaitu orang-orang yang pingsan pada saat mendengar Al-Quran adalah, hendaknya mereka berada di sebuah kebun, di sebuah, di balik tembok, kemudian ada orang yang baca Quran, di sebelah tembok. Pingsan, Mbak, pingsan apa enggak kalau dia dengar bacaan Quran orang yang di balik tembok. Padahal dia cuma di kebun sendirian, enggak ada siapa-siapa. Pingsan apa enggak? Nah, kalau dia, biasanya kalau di depan banyak orang kok pingsan, namun kalau ketika kok sendirian kok enggak jadi pingsan, nah ini berarti tasannu'an. Yang dia lakukan itu pura-pura. memaksakan diri. Maka pembeda antara kita dengan mereka, apakah mereka itu adalah orang tercela atau tidak, kata Ibnu Sirin, kita tes. Ikhlas apa enggak? Mereka itu pingsannya. Pingsannya itu ikhlas apa enggak? Masa pingsan kalau di depan banyak orang? Kalau memang asli pingsannya ada pingsan yang asli, di depan banyak orang pingsan, sendirian juga pingsan. Itu kata. Kok ternyata ada orang baca Quran, kemudian dia dibalik tembok, mendengarkan bacaan Quran dan dia pingsan, fahuwa shodiqun. Oh, kalau gitu tidak masalah, dia adalah orang yang benar. Kemudian alasan yang kedua yang dimiliki oleh ulama yang mengingkari hal ini adalah wa minhum man angkara dzalika li annahu ra'ahu bid'atan. Lima urfa min hadis sahabah kama nukila an Asma wa Ibnu Abdullah. Nah, ada yang beralasan kenapa mengingkari hal ini adalah karena dianggap pingsan pada saat baca Quran itu ada sebuah bid'ah. Ya. Alasannya adalah itu tidak dikenal di masa sahabat. Ya. Yang menilai bid'ah adalah Asma, demikian juga anaknya Abdullah bin Zubair. Akan tapi jumhur ulama mengatakan bahwasannya jika orang itu pingsan ya karena ya bukan kemauan dirinya, dia baca Quran namun kemudian pingsan dengan sendirinya, ya, maka tidak diingkari. Wa ingkana halu sabit akmal minhu. Tidak diingkari. Nah, maka Syekhul Islam tidak setuju dengan ulama yang membid'ahkan hal ini. Membid'ahkan pingsan, fenomena pingsan ketika baca Quran. Itu enggak setuju. Lu katakan yang tepat, ini adalah pendapat jumhur ulama. Ya, kalau orang itu tanpa dia inginkan dia pingsan, tidak diingkari, tidak disalahkan, tidak dicela. Meskipun kalau orang itu tegar, halus sabit, orang itu tegar, baca Quran, dia sedih namun ya, tetap masih waras, tetap masih sadar. Nah, itu akmal minhu. Itu lebih baik. Dan di antara yang berpendapat demikian, sebelum Syekhul Islam adalah Imam Ahmad. Ya, Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan, pernah satu ketika Al-Quran dibacakan pada seorang ulama besar ilmu hadis, Yahya bin Said Al-Qattan. Maka Yahya bin Said Al-Qattan ini pingsan. Kata Imam Ahmad, seandainya ada seorang yang kuat untuk mencegah pingsan dari dirinya, tentu Yahya bin Said Al-Qattan mampu melakukannya. Karena aku tidak melihat ada orang yang lebih kokoh akalnya dibandingkan dia. Demikian pula dinukil bahasanya Imam Syafi'i juga mengalaminya, pingsan ketika baca Quran. Demikian juga, bahkan Imam Ahmad adalah orang yang pingsan ketika baca Al-Quran. Sebagaimana dalam ketika pernah kita singgung tentang masalah Haris Al-Muhasibi, Imam Ahmad itu ada di loteng, ya, Imam Ahmad di loteng dengarkan ceramahnya Haris Al-Muhasibi tentang masalah hati dan seterusnya. Itu di kisahnya disebutkan dan riwayat kisah sampai Imam Ahmad di sini disahihkan oleh Ibnu Hajar di Tahdhibut Tahdhib. Tadi ada murid ini di rumahnya siapa? Muridnya Imam Ahmad. Maka ketika Haris Al-Muhasibi mulai cerita kemudian tentang hati macam-macam, Imam Ahmad di atas mendengarkan, maka si murid ini nengok Imam Ahmad naik ke atas dan dijumpai apa yang terjadi. Imam Ahmad pingsan dengarkan ceramahnya Haris Al-Muhasibi. Namun setelah sadar ditanya, paginya ditanya, gimana? Masya Allah, saya belum jumpai ada seorang yang lebih hebat dalam masalah bicara tentang masalah hati daripada orang ini. Namun kamu jangan ngaji sama dia. Maka Imam Ahmad sendiri pingsan mendengar, mendengarkan nasihat sampai pingsan. Ya. Maka ya, maka di sini ada satu pelajaran penting, tidak setiap perkara yang divonis bid'ah oleh seorang ulama itu adalah perkara yang memang benar-benar bid'ah. Pingsan dalam keadaan karena baca Quran tadi dinilai bid'ah oleh Asma dan Abdullah bin Zubair. Namun Imam Syekhul Islam tidak setuju pembid'ahan dalam masalah ini. Tidak sampai bid'ah. Ya, ini tidak sampai derajat bid'ah. Jika orang tersebut, apalagi itu dua kontrol dirinya, dia tidak menginginkan hal itu. Dia cuma dengarkan Quran namun pingsan. Itu bukan keinginannya, saya tak pingsan. Enggak. Maka Imam Ahmad tidak setuju kali ini dikatakan Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, demikian juga sebelumnya Imam Ahmad, enggak setuju kalau ini disebut bid'ah. Maka ini satu kaidah yang penting, tidak semua sesuatu yang difonis bid'ah oleh seorang ulama atau satu pihak itu adalah bisa kita terima itu bid'ah. Ya, ada khilaf dalam masalah bid'ah. Ya, ada khilaf apakah ini bid'ah atau tidak? Itu ada yang disepakati dan ada yang khilaf, dan khilafnya khilaf yang teranggap bahkan yang lebih kuat itu tidak bid'ah. Ya. Semacam hal ini, pingsan dalam baca Quran yang kuat, itu tidak bid'ah. Padahal ada sahabat yang menilainya bid'ah. Maka dalam masalah bid'ah, ada yang disepakati itu bid'ah, ada yang diperselisihkan, itu ada yang ulama mengatakan bid'ah dan tidak, dan perkara yang diperselisihkan ini bid'ah ataukah tidak, yang benar, ya, boleh jadi yang mengatakan bid'ah, semacam pernyataan maulid Nabi. Ya, Suyuti Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan tidak bid'ah. Ya. Ulama yang lain mengatakan bid'ah. Yang benar, ulama yang mengatakan itu bid'ah. Namun ada juga perkara yang dinilai bid'ah oleh ulama dan tidak dinilai bid'ah oleh ulama yang lain. Yang benar, yang mengatakan kalau itu tidak bid'ah. Contohnya di sini. Pingsan ketika, fenomena pingsan ketika mendengar Al-Quran. Dinilai bid'ah oleh Asma, dinilai bid'ah oleh Abdullah bin Zubair, dan pendapat yang lebih tepat, itu bukan bid'ah. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wassalam. Mohon dijelaskan tentang hukum kultum terawas rutin diprogram, direncanakan, apakah termasuk bid'ah? Dalam jawabannya ini perkara yang diperselisihkan. Jawabannya ini adalah perkara yang diperselisihkan oleh para ulama mu'asirin, apakah kultum terawas itu terlarang ataukah tidak. Sebagian ulama membolehkan, semacam Syekh Abdullah Al-Jibrin rahimahullah ta'ala. Sebagian ulama mengingkari hal ini, semacam saya Muhammad Nasruddin Al-Albani, atau mengingkari hal ini jika rutin terus menerus, bagaimana saya Muhammad bin Salah Uthimin rahimahullah ta'ala. Apa makna dari hadis yuba'asu kullu abdin ala ma mata alaih? Setiap orang akan dibangkitkan dalam keadaan matinya. Bagaimana keadaan matinya, demikianlah keadaan bangkitnya. Apa hukum membaca basmalah di awal atau tengah surat At-Taubah karena terkadang terlanjur membacanya? Ya, jika karena terlanjur berarti tidak sengaja, ya, maka ya tidak mengapa, namun besok-besok lagi jangan diulangi. Ketika sampai di musala untuk mengerjakan salat subuh berjamaah, salat subuh sudah selesai padahal waktunya belum masuk, kemudian saya pulang ke kos untuk mengerjakan salat subuh sendirian, bagaimanakah hukum salat subuh yang saya kerjakan? Ya, salat di awal waktunya itulah salat yang sah sebagai salat subuh. Ya, maka jika dikerjakan di waktunya, maka itulah salat yang benar. Apakah seorang yang sering bergumam, berkata negatif dalam hatinya namun tidak dilahirkan, apakah di akhirat kelak akan Allah hukum dan menyebabkan amal ibadah yang dilakukan akan menjadi amal yang Allah sebutkan sebagai debu yang bertebangan? Apakah ini tanda penyakit hati? Jawabannya, kalau cuma itu lintasan pikiran jelek tersebut cuma lintasan dan bukan satu hal yang jadi niat bulat dalam hati, maka mudah-mudahan Allah maafkan. Sebagaimana dalam hadis At-Tirmidzi, Allah Subhanahu wa taala memaafkan apa yang hadasat, apa yang di lintasan yang ada di benak manusia selama tidak dikatakan dan tidak dilakukan. Apakah seorang yang berada dalam kendaraan umum tetap disarikan berwudu dengan air jika di dalam kendaraan tersebut terdapat toilet namun sangat dikhawatirkan banyak bekas najis di dalamnya? Bagaimana jika di kendaraan umum tersebut tidak terdapat toiletnya? Pada asalnya wajib, ya, orang yang musafir wajib sholat dengan menggunakan air. Ya. Jika ada di bis tersebut ada toilet atau di kendaraan umum tersebut ada toilet, maka dia wajib memanfaatkan hal itu. Dia bawa aqua, ya. Dia beli aqua, kemudian dia bawa ke dalam untuk bisa wudu di sana. Nanti aqua dituangkan, kemudian diletakkan di tempat yang aman. Tidak masalah. Bisa seorang itu wudu di sana. Seandainya tidak ada toilet, tidak ada air, kemudian tidak ada uang untuk beli aqua karena dananya ngepas atau karena cari-cari kok tidak ketemu yang jual aqua, ya maka ya hendaklah dia sholat sebisanya, fattaqullaha mastata'tum. Ya, dalam kondisi ini mungkin bisa tayamum, ya, karena terpaksa. Berhenti baca Al-Quran itu di ruku ya? Jawabannya nanti akan kita bahas. Apakah di antara adab Al-Quran adalah memperhatikan ruku, ya, ataukah tidak? Yang benar tidak memperhatikan ruku, tidak memperhatikan ruku dan rubu atau sebaun atau yang lainnya. Namun yang tepat berhenti baca Al-Quran itu ketika telah berpindah tema. Ya, telah berpindah tema. Cara mudahnya kalau antum baca terjemah Depak, ya, maka di terjemah Depak itu nanti kalau pindah tema ada judul baru. Ya, kalau pindah tema itu ada judul baru. Ini apa? Terus nanti bawahnya kemudian ayat, setelah itu ada judul, kemudian ayat. Nah, berhenti yang tepat adalah ketika mau pindah tema. Sebagaimana dibahas di Tibyan, nanti juga akan kita baca. Apakah saat azan kita boleh sholat atau baca Al-Quran? Dikir yang paling afdal, amal yang paling afdal adalah melakukan wazifatu waktih. Adalah melakukan apa yang menjadi tugas di waktu itu. Nah, ketika ada azan, ketika terdengar azan, maka wazifah kita, tugas kita saat itu adalah apa? Menjawab azan. Oleh karena itu, gimana orang baca Quran? Boleh, namun kurang afdal. Dia lebih afdal menjawab azan daripada baca Quran. Bagaimanakah hukum jasa terjemahan? Karena saya sering mendapatkan permintaan untuk menerjemahkan Indonesia ke Inggris. Orang yang minta tolong hanya memberi ketikan bahasa Indonesia saja. Dan itu adalah untuk tugas kuliah. Saya tidak tahu apakah ini memang diperbolehkan dosennya ataukah tidak. Ya. Kalau memang tahu asalnya, maka hukum asalnya tidak masalah. Jasa ini tidak masalah. Jasa menerjemahkan itu hukum asalnya tidak masalah. Kecuali untuk orang-orang yang dia tahu kalau itu tugas kuliah dan dosennya mempersyaratkan itu diterjemahkan sendiri. Maka tidak boleh bantu dalam hal ini. Cuma ya bantu kalau dia bingung terjemahnya apa, cuma bantu gitu saja. Tapi kalau kemudian menerjemahkan padahal disyaratkan oleh dosennya tugas kuliah yang harus terjemahkan sendiri, maka Anda boleh membantunya. Akan tapi asalnya, hukum asalnya adalah insya Allah boleh sehingga upah yang didapatkan tidak masalah. Apa yang dimaksud dengan mengikuti witir imam dengan niat 4 rakaat? Maksudnya ya, ada orang yang ingin witir di malam hari. Ya. Dia ingin masih sholat di malam hari dan ingin witirnya di malam hari. Dan imam sama makmum itu niat boleh berbeda. Oleh karena itu, maka caranya diantara solusinya ketika imam witir 3 rakaat, dia ikut imam, namun dia niat mau sholat 4 rakaat. Dan itu boleh. Ada orang memiliki pernyataan, dipersilakan bagi jamaah yang meyakini waktu subuh yang tersebar di masyarakat dengan dalil fatwa MUI. Bagaimana pernyataan ini? Yang jelas orang itu punya kewajiban untuk melaksanakan sholat pada saat dia yakin waktunya sudah masuk. Ya. Kalau dia memang yakin 100% waktunya sudah masuk, ya maka baina wa bainallah. Adapun kalau dia punya keraguan, maka kita ingatkan, siapa yang ragu-ragu apakah waktunya belum masuk ataukah tidak, maka siapa yang sholat dalam keadaan ragu-ragu waktu sudah masuk ataukah belum, maka sholatnya batal bil ijma. Sholatnya batal dengan sepakat ulama. Apa yang dilakukan jika seorang sholat subuh dengan jamaah namun dia ragu-ragu dengan sholat tersebut masuk waktu ataukah belum? Setelah sholat selesai dia baru yakin waktu subuh sudah tiba. Apakah dia harus mengulang sholatnya? Iya, dia harus mengulang sholatnya. Karena dia melakukan sholat dalam keadaan ragu-ragu waktu masuk ataukah belum. Apa hukum uang hasil pekerjaan tukang parkir? Maka jika dia tukang parkir non-resmi, ya, dia tukang parkir tidak resmi, maka kita khawatirkan sudah adalah uang yang haram. Karena tidak jelas transaksinya. Dia itu jual apa? Jual jasa? Jasa apa? Jasa apa yang dia jual? Jalan bukan miliknya. ngawaskan, katanya kalau hilang dia nggak tanggung jawab. Lalu yang dijual apa? Tidak ada yang dijual. Tidak ada yang dijual. Enggak ada transaksinya berarti. Ya, transaksi sewa, transaksi jual beli, transaksi apa? Tidak masuk di transaksi-transaksi yang ada dalam syariat. Jual beli, sewa, menyewa atau apa? Ijarah. Tidak masuk. Akan tapi kalau itu adalah tukang parkir resmi dari pemerintah, ya karena yang memiliki jalan umum itu adalah milik pemerintah, kemudian pemerintah memberikan izin dengan ketentuan-ketentuan tertentu, ya, ini harus setor berapa kepada pemerintah, untuk kamu berapa, ya, maka ya bisa kita katakan, maka kita nyewa tempat dengan orang ini. Dia diberi kewenangan oleh pemerintah untuk mengelola daerah ini, kawasan ini yang itu merupakan milik umum, milik pemerintah. Maka mudah-mudahan, ya, kalau demikian keadaannya, maka ada yang dijual itu sewa. Dia nyewa tempat, kita nyewa tempat, orang yang parkir nyewa tempat kepada pemerintah, dalam hal ini diwakilkan kepada juru parkir. Dan kalau dia bukan tukang parkir resmi, dia nyewa apa? Kita nyewa apa? Nyewa tempat. Ya, atas kita nyewa sama siapa? Dia yang punya. Kalau dia yang punya, ya bisa kita nyewa. Atau dia wakil yang punya? Enggak. Enggak itu dan enggak itu. Sering mengantuk saat mengikuti kajian, padahal sudah istirahat dengan cukup. Bagaimanakah sarannya? Ya. Maka ini ngantuk yang bukan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini bukan sakinah. Ada orang yang memaknai, wah itulah sakinah di majelis ilmu. Kalau orang datang di majelis ilmu, akan turun sakinah, ketenangan. Ketenangan itu apa? Tidur ketika dengarkan pengajian. Bukan, itu bukan bukan sakinah yang Nabi janjikan. Ya, namun yang tepat ada sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Muflih di Adab Syariah, beliau mengatakan bahasanya, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, An-nu'as indal ma'idah minas syaitan. Bahasanya rasa kantuk pada saat ngaji, pengajian itu ulah setan. Maka jangan turuti ulah setan. Apakah membaca terjemah Quran untuk dipahami dan dia yatim mendapatkan pahala seperti membaca Al-Quran? Jawabannya tidak. Ya, itu khusus untuk 10 hasanah dalam satu huruf, itu adalah khusus untuk baca Al-Quran. Namun jelas ini amal yang berpahala. Tentang hisab yang sudah lewat penjelasannya, apakah hal tersebut menjadi dalil untuk membaca surat atau ayat tertentu di waktu tertentu secara rutin? Seperti membaca surat Al-Baqarah tiap malam, sehingga ada orang yang merutinkan baca surat Yasin tiap malam. Apakah hal tersebut dibenarkan? Maka hisab, sebagaimana pernah kita isyaratkan, ada hisab yang syar'i dan ada hisab yang bid'i. Kalau memang terdapat dalil yang menganjurkan untuk maka hisab yang syar'i pertama, semisal seorang yang hafidz Quran punya target untuk menjaga hafalannya dalam rangka untuk melaksanakan perintah Nabi untuk menjaga hafalan, maka tiap hari dia targetkan minimal 3 juz. Maka ini hizib yang syar'i. Yang kedua adalah hizib yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan, Nabi anjurkan untuk seorang itu untuk banyak-banyak baca surat Al-Baqarah. Nabi katakan bacalah 2 surat yang bersinar, surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Demikian juga Nabi mengajarkan untuk membaca surat tertentu setiap malamnya, setiap harinya, dan dia letakkan di waktu malam. Sehingga Nabi mengajarkan untuk membaca surat Tabarok, surat Al-Mulk setiap malamnya. Nabi mengajarkan untuk membaca surat As-Sajdah setiap malamnya. Maka dia rutin, merutinkan untuk membaca surat-surat ini setiap malamnya. Maka itu hizib yang syar'i. Adapun mengada-ada, tidak ada dalilnya untuk menjadikan surat tertentu sebagai hizib, ya, maka tidak ada anjuran untuk mengkhususkan surat tertentu, maka ini adalah hizib yang bermasalah. Mohon dijelaskan kembali berkaitan dengan kaidah usul fikih berkaitan dengan fatwa ulama. Kalau tidak salah disampaikan oleh Ibnul Qayyim. Ya, penjelasan Ibnul Qayyim di I'lamul Muwaqqi'in tentang kaidah menerima fatwa. Bahasanya fatwa itu ya, itu diterima, diamalkan ketika kita yakin nilai kebenarannya. Ya, jika kita tidak mantap dengan nilai kebenarannya, tidak ada kewajiban untuk mengikuti fatwa. Bagaimana cara sholat jenazah jika masbuk? Ya sama. Kemudian kita ketika imam salam, maka kita selesaikan takbir yang belum kita lakukan. Niat 4 rakaat, apakah setelah imam salam di sholat witir 3 rakaat, kita berdiri lagi untuk menambah 1 rakaat? Iya. Karena kita niatnya 4 rakaat, ya, agar tidak jadi witir, maka kita niat 4 rakaat. Maka ketika imam salam di rakaat yang ketiga, kita berdiri nambahi 1 lagi. Bagaimana hukumnya seorang yang baca Al-Quran dengan baik dan benar, namun tidak mengerti maknanya? Maka ini satu, dia memiliki satu amal yang mulia, yaitu telah membaca Al-Quran dengan baik dan benar, maka kita sarankan hendaknya disempurnakan kemuliaan tersebut dengan ditambahkan dengan memahami atau berusaha untuk merenungi semaksimal mungkin untuk merenungi kandungan ayat Al-Quran yang dibaca, boleh jadi dengan pengetahuan bahasa Arab atau dengan baca tafsir, minimal ya dengan baca terjemah ya, yang ada, atau lebih baik kemudian bahkan sampai terjemah tafsirnya. Apa hukum uang hasil turnamen voli dan yang lainnya? Jawabannya tergantung apakah turnamen voli ini judi ataukah tidak. Yaitu dari manakah hadiah dari turnamen ini. Jika turnamen voli ini hadiah diambil dari peserta, karena peserta yang daftar itu ditarik uang 40 ribu atau 50 ribu dan itu jadikan hadiah, kemudian itu direbutkan, maka ini judi. Maka yang didapatkan adalah harta judi. Tapi kalau ada sponsor, sponsor yang mensponsori turnamen ini, maka insya Allah halal. Cara mengobati pemuja gambar. Ya, pertama adalah ya dilamar dan dinikahi. Itu obat yang paling efektif kata Ibnul Qayyim. Itu obat yang paling mujarab. Obat yang paling mujarab untuk mengobati obat duswa adalah dilamar dan dinikahi. Untuk kata Ibnul Qayyim sebagaimana di Zadul Ma'ad jilid yang keempat atau disendirikan dengan sebutan Tibun Nabawi, makanya yang paling efektif adalah dilamar dan dinikahi. Ya, kalau itu tidak mungkin, wah istri orang yang saya pujai. Maka kata Ibnul Qayyim, cinta itu timbul karena dua hal. Ya, jika dua hal ini bertemu, maka akan muncullah benih-benih cinta. Jika dua hal ini ada, jika salah satunya hilang, maka akan hilang. Yang pertama adalah ya, nilai unggul, nilai plus dari seseorang yang diinginkan. Kalau orang itu melihat, orang itu malah muntah-muntah. Karena dia lihat itu orang terdorong, orang yang jelek, orang yang tidak ada. Enggak ada baiknya satupun, enggak bakalan ada rasa cinta. Kemudian yang kedua adalah ada harapan. Adanya harapan untuk bersatu. Nah, ku tunggu jandamu, enggak tahu. Kalau istri orang kemudian dia punya prinsip ku tunggu jandamu, ya istri orang yang bisa dicintai. Ya. Namun jika seorang itu yakin itu enggak mungkin, ya. Tidak mungkin, misalnya jatuh cinta dengan orang yang sudah mati misalnya. Wah, sudah mati jatuh cinta, wah tidak mungkin ketemu ya, hilang. Nah, nanti akan akhirnya hilang, karena tidak mungkin. Tidak ada harapan. Dan selama masih ada harapan, maka akan, dan ditambah dengan dia ingat sisi-sisi positif. Yang diingat dari si A adalah sisi positifnya. Di orang yang baik, orang yang ramah, orang yang gini-gini, wah, ya malah tambah cinta. Maka jika dia ingin menghilangkan penyakit memuja gambar tadi, maka adalah dia lakukan dua hal ini. Dia hilangkan dua sebab ini, minimal salah satunya. Ya, minimal salah satunya. Lebih baik dua-duanya. Caranya kemudian, hendaklah yang dia ingat adalah keburukan orang tersebut. Ya, yang ada dalam benaknya adalah keburukan orang ini. Untuk dalam rangka untuk menghilangkan itu. Setiap orang kalau bisa dicari, oh dia itu jeleknya gini-gini-gini, dan itu yang diingat-ingat. Maka lama-lama akan melunturkan rasa tersebut. Kalau tidak, ya tidaklah dia pupus. Sudah istri orang. Masa saya masih mengangankannya, masih punya prinsip kutunggu jandamu. Wah, ini kapan itu jadi jandanya? Nanti kalau udah nenek-nenek jadi jandanya. Ya. Maka kemudian dia, ya, wah, udahlah, tidak ada putus harapan. Kalau dia kemudian pupus hatinya dengan demikian, maka akan hilang. Gimana kalau sudah didemikan masih juga belum hilang juga? Dua tadi sudah dilakukan, kok ternyata belum hilang juga? Maka kata Ibnul Qayyim, maka sadarilah bahwasanya dirimu adalah orang gila. Kalau kamu sudah tahu, tidak mungkin bersatu dengannya, ya, namun kok masih juga nekat, masih mengharapkannya. Maka ini kata Ibnul Qayyim, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, bagikan biduk merendukan bulan. Itu kata Ibnul Qayyim, itu bagikan kamu jatuh cinta dengan rembulan. Dan semua orang sadar, orang punya akal sadar, kalau siapa yang jatuh cinta dengan rembulan adalah orang gila. Kenapa? Karena tidak mungkin memeluk rembulan, tidak mungkin, kecuali dalam malam mimpi. Tidak mungkin orang itu memeluk rembulan, dia mungkin untuk kemudian bersama rembulan, tidak mungkin. Ya. Kalau kamu masih kemudian punya perasaan untuk berharap dengan dirinya, maka itu, ingatlah bahasanya dirimu adalah bagaikan orang yang merindukan rembulan. Ingatlah bahasanya dirimu adalah bagaikan orang yang ingin memeluk rembulan. Tanamkan hal itu padamu. Ketahui bahasanya dirimu tidak waras. Itu akalnya sudah bermasalah. Kalau dia itu sadar, kalau dirinya itu adalah orang yang sudah bermasalah, yang konflet akalnya, ya, maka lama-lama ya harusnya sadar. Masa saya mau konflet terus akal saya? Kapan saya sadar? Mudah-mudahan nanti akan habis tekan sadar. Demikian kita pada kesempatan pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.